Mangga silakan buat Mas Hasan juga kawan-kawan bisa langsung bergabung bareng-bareng Adela. Kita penuhi langsung lagunya. AMC tetap semangat. Cocok. Buat Sasan, terima kasih.